بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه إخوان في الله أعزني الله وإياكم setelah kita diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala menyelesaikan bab as-sabr, maka kita masuk sekarang bab keempat, bab as-sidq. Berkata Imam Nawawi rahimahullah taala, bab as-sidq. Qala Allah taala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, hendaknya kalian bersama orang-orang yang jujur. Wa qala ta'ala, dan Allah pun berfirman, was-shadiqin was-shadiqat, dan orang-orang yang jujur, baiknya laki-laki, dan orang jujur wanita. Falau sadaqullah lakana khairan lahum. Kalaulah mereka mau jujur kepada Allah, maka akan baik untuk mereka. Inilah beberapa ayat yang dijadikan syahid oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, di dalam bab ini, untuk berdalil bahwa as-sidq telah Allah perintahkan kepada kita. As-sidq telah Allah anjurkan, Allah muliakan. Maka bab as-sidq adalah bab yang agung. Allah menghendaki kepada kita untuk jujur dalam segala hal. Jujur adalah lawan dari al-kadzib. Ikhwan fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Mari kita lihat syarah dari Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Beliau memulai dalam bab sidik ini makna atau definisi dari as-sidq. Maka beliau mengatakan, as-sidqu ma'nahu mutabaqah al-khabar al-waqi'. Hadza fil asl. Kata Syekh, as-sidqu atau kejujuran, makna asalnya adalah mutabaqah al-khabar al-waqi', sesuainya suatu khabar dengan kenyataan. Kalau ada khabar, khabar itu sesuai dengan kenyataannya, itu namanya as-sidq. Ini makna asalnya. Wa yakunu fil ikhbar, fa idza akhbarta bi syai'in wa kana khabruka mutabaqan lil waqi', qila innahu sidq. Maka dalam masalah perkabaran, ketika perkabaranmu tentang sesuatu, perkabaranmu itu sesuai dengan kenyataan apa yang kamu kabarkan, maka perkabaran yang kamu sampaikan itu disebut sidq. Misal, antaqulu an hadzal yawm yawm ahad. Hadza khabar sidq. Misal, ketika di hari Ahad kamu mengatakan, hari ini hari Ahad. Maka, karena sesuai dengan hari Ahad yang kamu sebutkan, itu berarti kamu sidq. Seandainya sekarang kita mengatakan malam ini adalah malam Kamis, karena sesuai, maka perkabaranmu disebut as-sidq. Wa idza qulta yawm yawmul itsnain wa hadza khabar kadzib. Kalau di hari Ahad kamu mengatakan hari ini adalah hari Senin, maka kabar yang kamu ucapkan adalah kabar dusta, karena tidak sesuai dengan kenyataannya. misalkan malam ini, yang malam ini adalah malam Kamis, terus kita mengatakan malam kini adalah malam Jumat, berarti kita dusta. Kenapa dikatakan dusta? Karena tidak sesuai dengan kenyataannya. Kama yakunu sidqu fil aqwal wa huwa fil af'al. Kalau tadi kita berbicara as-sidq di dalam ucapan. Sidq bisa dalam bentuk ucapan dan juga dalam bentuk perbuatan. Di dalam bentuk perbuatan bagaimana? Ayakunal insan batinuhu muwafiqan li zahirihi. Bihaitu idha amal amalan, idha amal amalan, yakunu muwafiqan lima fi qalbihi. Dalam bentuk perbuatan, dia dikatakan jujur perbuatannya ketika batinnya sesuai dengan zahirnya, sama dengan zahirnya. Jika seseorang berbuat suatu perbuatan yang dia lakukan sama dengan yang di kalbunya, maka dia jujur. Karena ada orang yang berbuat, batinnya berbeda dengan apa yang diperbuat. Nanti akan Syekh contohkan. Wal murai masalan laisa bisadiq. Sang pendusta, dia tidak jujur. Orang munafik tidak jujur. Kenapa? Li'annahu yudhiru linnas bi'annahu al-abidin. Walaysa kadzalik. Mereka menunjukkan di hadapan manusia bahwa mereka adalah seorang abid. Seorang hamba Allah yang suka beribadah kepadanya. Dia bisa menunjukkan di hadapan manusia seolah-olah dia adalah seorang abid, orang yang suka beribadah kepada Allah. Padahal tidak demikian, dia sedang menipu orang. Padahal dia sedang ingin menipu orang, pura-pura dia beribadah kepada Allah. Wal musyrik ma'allah laisa bisadiq. Seorang musyrik yang beribadah kepada selain Allah, dia tidak jujur. Kenapa tidak jujur? Li'annahu yudhiru bi'annahu muwahid walaysa kadzalik. Karena dia berpura-pura, dia hanya kepada Tuhan yang Maha Esa saja. Dia menampakkan dirinya muwahid. Padahal tidak demikian, dia menyembah Tuhan yang banyak. Wal munafik laisa bisadiq. Demikian pula munafik. Munafik bukan orang yang jujur. Kenapa? Li'anahu yudhirul iman wa laisa bil mu'min. Menampakkan dirinya seperti orang beriman padahal tidaklah dia seorang yang beriman. Begitu pula mubtadi'. Wal mubtadi' laisa bisadiq. Ahli bid'ah bukan orang yang jujur terhadap agamanya. Li'anu yudhiru al-ittiba' lirrasul alaih salatu wassalam wa laisa bimuttabi'. Mubtadi' orang ahli bid'ah menampak-nampakkan dirinya dia mengikuti Rasul. Padahal dia tidak demikian. Padahal dia melakukan tindakan-tindakan menambah-nambah agama atau mengurangi agama. Karena dia menambah atau mengurangi agamanya, maka dia tidak mengikuti Rasul alaihi salatu wasalam, tidak ittiba. Karena dia tidak ittiba tapi menampakkan dia ittiba kepada Rasul, maka dia tidak jujur dalam agamanya. Allahumma anna sidqu mutabiqah al-khabar lil-waqi' wa huwa simat al-mu'minin wa aksu al-kadhib wa huwa min simat al-munafiqin. Jadi sekarang sidq kita tahu Positif adalah mutabakah al-khabar lil-waqi. Kejujuran adalah apa-apa yang sesuai kabarnya dengan kenyataannya. Dan kejujuran as-sidq ini adalah tanda atau ciri-cirinya orang beriman. Orang beriman, akhlaknya jujur. Salah satu dari akhlaknya adalah memiliki akhlak kejujuran. Jujur adalah akhlak mulia. Maka orang beriman ciri-cirinya adalah dia jujur, bukan dusta. Sementara pendusta adalah ciri-ciri dari sifat munafikin. Orang munafik sifatnya adalah pendusta. Fama dzakara al-ayat fi dzalik. Kemudian Imam Nawawi setelah membuka bab as-sidq, beliau rahimahullah memulai dalilnya dengan surat At-Taubah ayat 119. Yaitu firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa kunu ma'as-sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Dan hendaknya kalian bersama orang-orang yang jujur. Kalimat Ya ayyuhalladzina amanu, ini adalah seruan kepada orang-orang beriman. Kata para ulama, maqamnya maqam khitab. Konteksnya adalah konteks berbicara kepada orang-orang yang beriman, muslimin semuanya. Ketika maqamnya maqam khitab, Ya ayyuhalladzina amanu, maka semua orang yang beriman yang Allah sedang ajak bicara di sini, tanpa kecuali baik yang imannya tinggi ataupun yang sedang masih rendah. Maka kalimat Ya ayyuhalladzina amanu tidak menunjukkan kesempurnaan iman. Tapi semuanya Allah ajak bicara. Ittaqullah, diperintah dari Allah. Hendaknya kalian bertakwa kepada Allah. Artinya, Allah sedang memerintahkan kepada semua orang-orang yang beriman. Yang imannya masih rendah ataupun yang sudah tinggi, Allah perintahkan ittaqullah. Yang kedua, wakunu ma'as-sadiqin. Dan hendaknya kalian bersama orang-orang yang jujur. Ma'as-sadiqin. Kata para ulama tafsir, ma'aman sadaqallah al-iman bihi wa haqqaqa qawlahu bifi'lihi. Yaitu, bersama orang-orang yang jujur kepada Allah. Orang yang jujur kepada Allah terbukti dalam keimanannya. Mereka adalah beriman kepada Allah. Setelah beriman, dia buktikan keimanannya itu dalam bentuk ucapan dan perbuatan. Sehingga orang-orang yang jujur, wa kunu ma'as-shadiqin, hendaknya kalian bersama orang yang jujur, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah, membuktikan keimanannya itu dalam bentuk ucapan dan perbuatan. Jadilah kalian seperti mereka. Wa hadhil ayat nazalat ba'da dzikri kisah ats-tsalatsah alladziina khulifu 'an ghazwati tabuk wa minhum Ka'b bin Malik. Ayat ini turun dalam kisah tiga orang yang tidak berangkat perang Tabuk, yang di antaranya adalah Ka'b bin Malik. Alladzi sanadkur haditsu insyaallah, dan nanti akan datang hadisnya. Akan di apa hadis juga akan diterangkan dalam bab ini. Wa kana haula'i salasa hina raja'a Nabi sallallahu alaihi wasallam min ghazwat Tabuk wa kanu qad takhallafu anha bila udrin wa akhbaru rasul alaihi salatu wassalam bi annahum la udrin lahum takhallafahum ay tarafahum. Tiga orang ini ketika Rasul berangkat perang Tabuk, mereka tidak ikut. Dan mereka meninggal apa tidak tidak ikut perang Tabuk itu, mereka tidak punya alasan. Dan tidak mau membuat alasan-alasan kepada Rasul, maka beliau pun mengabarkan kepada Rasul bahwa mereka tidak ada uzur yang syar'i yang bisa mereka meninggalkan perang itu. Maka ketika Rasul mendengar itu, Rasul pun meninggalkannya. Famana wala salat alladhi khulifu ait turiku falam yubat fi sya'nihim li anna munafiqin lamma qudima rasul alaihi salatu wasalam min ghazwat tabuk ja'u ilaihi ya'tadirun ilaihi wa yakhlifuna billahi innahum ma'dzurun. Maka dalam ayat alalladzina wa ala salata alladzina khulifu, maka ketika itu para sahabat, rasul dan sahabat meninggalkan tiga orang ini, membiarkannya. Berbeda dengan orang munafik, ketika orang ini mengatakan kepada rasul bahwa saya tidak punya udzur, jujur dia. Padahal mereka kalau mau berdusta, membuat-buat uzur, itu bisa. Tetapi mereka jujur, karena kesalahan mereka, menunda-nunda, sampai akhirnya tertinggal jauh. Maka ketika Rasul datang dari perang Tabuk, mereka pun datang kepada Rasul, menerangkan bahwa mereka tidak punya uzur dan minta maaf. Karena belum ada hukum, maka Rasul alaihissalam beserta sahabatnya membiarkan. Adapun munafikun, ketika Rasul datang, mereka datang kepada Rasul, maka menyampaikan udzur mereka. Udzur yang dibuat-buat, mereka berdusta. Mereka mengatakan innahum ma'dzurun. Maka turunlah ayat yakhlifuna billahi lakum idzan qalabtum ilaihim litu'ridu anhum fa'ridu anhum innahum ridsun wa ma'wahum jahannam jazaa'an bima kanu yaktibun yakhlifuna lakum litardaw anhum fa in tardaw fa innallaha la yardaw anil kaumil fasidin. Allah mengabarkan kepada Rasulnya, mereka akan datang kepada kalian sambil bersumpah. Ketika kalian datang kepada mereka, mereka datang bersumpah kepada kalian. Tujuannya apa? Agar kalian tidak membalas, tidak menghukumi mereka. Itu ridu anhum. Maka Allah SWT memerintahkan kepada Rasulnya, fa'aridu anhum innahum ridsun, tinggalkan jauhi mereka, bahwa mereka adalah orang kotor, orang jelek. Wa ma'wahum jahannam, tempat mereka di jahannam, jazaa'an bima kanu yaktibun, semua itu karena akibat ulah mereka. Yakhlifuna lakum litardha anhum. Mereka bersumpah kepada kalian agar kalian ridho kepada mereka. Fa in tardaw, kalau kalian ridho kepada mereka, fa innallaha la yardha 'anil qaumil fasiqin. Allah tutup ayat ini bahwa Allah tidak ridho terhadap mereka orang fasik. Berbeda dengan tiga orang ini. Orang munafik datang kepada Rasul, mereka tidak punya apa, mereka tidak punya alasan tidak ikut di peperangan, tetapi bikin udzur, membuat-buat alasan. berdusta mereka. Sementara tiga orang ini, di antara Ka'ab bin Malik, mereka tidak punya alasan, maka mereka mengaku bahwa mereka salah dan tidak punya alasan. Amma ha'ulai salatah fasadaku rasulah alaih salatu wassalam. Fa'akhbaru bi'annahum laysalam udri. Sementara tiga orang ini, mereka datang kepada Rasul dalam keadaan jujur. Mereka mengabarkan bahwa mereka tidak punya udur. Fa'arja'ahum Rasul alaih salatu wassalam khamsina laylatan. Hatta dhaqat alim al-ard bima rahubat. Wa dhaqat alaihim anfusuhum. وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم أنزل الله توبته عليهم. Maka Allah maka ditunda maka Rasul alaihissalam menunda hukum kepada mereka, artinya membiarkan begitu saja selama 50 lailah, tidak disapa, tidak diajak bicara. Dibiarkan begitu saja. Khamsina laylat. 50 hari. Dibiarkan begitu. Hatta dhaqat alaihim al-ard bima rahubat. Sampai-sampai mereka merasa bahwa bumi ini sempit untuknya. Padahal bumi ini luas. Wa dhaqat alaihim anfusahum. Wa dhannu annahu la malja'a minallah illa ilaihi. Mereka menyadari bahwa tidak ada tempat untuk menghindar dari Allah kecuali hanya kembali kepada Allah saja. Summa anzalallah taubatahu alaihim. Maka Allah pun turunkan taubatnya, artinya diterima taubatnya ketika orang itu atas mereka setelah dia jujur. Ketika dia berbuat jujur, Allah uji kejujurannya itu selama 50 hari. Setelah itu baru datang pertolongan dari Allah bahwa taubatnya diterima. Tsumma qala ba'da dzalik ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Baru setelah itu datang ayat ini. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah wa kunu ma'as-shadiqin, dan hendaknya kalian bersama orang-orang yang jujur. Fa amara ta'ala al-mu'minin fi ayattaqullah wa yakuna ma'as-shadiqin la ma'al-kadzibin. Ayat ini adalah perintah kepada orang beriman. Perintah kepada orang beriman agar orang beriman bertakwa kepada Allah dan hendaknya dia bersama orang jujur, jangan bersama orang pendusta. Hendaknya dia bersama orang jujur. Jadilah orang yang jujur. Di ayat yang kedua, yang Imam Nawawi jadikan dalil, was-sadiqin was-sadiqat. Hadhihi fi jumlah ayat at-tawilah allati dzakara Allah fi surah al-Ahzab. Ayat ini potongan dari ayat yang panjang di dalam surat al-Ahzab, ayat ke-35. Di mana Allah mengatakan innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitati wal qanitat was sadiqina was sadiqat. Terus berikutnya panjang sampai Allah turunkan terakhir al-tutup addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Was-sadiqina was-sadiqat. Orang beriman, orang baik laki-laki atau wanita, orang muslim, laki-laki atau wanita, orang yang qanit, yang lurus laki-laki atau wanitanya, was-sadiqina was-sadiqat. Mereka Allah sediakan a'adda lahum maghfirah wa ajran azimah. Allah telah sediakan bagi mereka maghfirah, ampunan dari Allah, dan juga ajran azimah, pahala yang besar. Maghfirah adalah pemberian dari Allah yang besar sekali. yang sangat bermakna untuk manusia. Karena maghfirah adalah ampunan dari Allah serta ditutupinya kesalahan-kesalahan kita, tidak dinampakkan. فَذَكَرَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ فِي مَقَامِ الثَّنَاءِ. Maka dalam ayat ini, وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ, itu konteksnya adalah konteks tana atau maqam madah, konteks pujian. Orang-orang yang beriman, orang yang muslim, orang yang shadiq, orang yang qanit, orang yang menjaga kehormatannya, itu semua dalam keadaan dipuji oleh Allah, dan Allah siapkan atas mereka maghfirah dan ajran azimah. Menunjukkan bahwa jujur atau sifat jujur adalah dipuji oleh Allah SWT dalam ayat ini. Kalau di ayat tadi di surat At-Taubah itu Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Di ayat yang sekarang ini surat Al-Ahzab adalah pujian Allah kepada orang-orang yang beriman, muslim, dan juga orang-orang yang jujur. As-shadiqina was-shadiqat. Dalam bentuk pujian. Kalau bentuknya pujian, maka martabatnya bukan orang mukmin, orang shadiq yang biasa, tapi menunjukkan lebih dari itu. Menunjukkan kesempurnaan seseorang. Sehingga di dalam ayat ini mengandung pujian. Konteksnya adalah konteks pujian. Ayat yang berikutnya, wa qala ta'ala falau sadaqullah falau sadaqullah lakana khairul lahum. Kalaulah mereka jujur kepada Allah, maka jujurnya mereka kepada Allah adalah kebaikan untuk mereka. Artinya, law amalullah bisidqi lakana khairul lahum. Kalaulah mereka beramal, berbuat kepada Allah dengan kejujuran, maka itu kebaikan untuk mereka. Walakin amalu Allah bil kadhib fanafaqu wa adharu khilaf dhalik wa haru, maka mereka berdusta dan berbuat kemunafikan, dia nampakkan khilaf ma fi qulubihim. Mereka menampakkan yang berbeda dengan kalbunya. Yang dia lakukan seolah-olah seperti orang beriman, tetapi kalbunya berbeda. Wa amalu Nabi SAW bil kadhib. Mereka juga berbuat di hadapan Nabi dengan kedustaan. Fa adharu annahum muttabi'una lahu. Mereka menampakkan dirinya mengikuti Nabi. Wahum mukhalifuna lahu, padahal mereka telah menyelisihinya. Kalau sadaqullaha biqulubihim wa a'malihim wa akhwalihim lakana khairan lahum. Kalaulah mereka mau jujur kepada Allah, dengan hatinya mereka jujur, dalam amalan-amalannya mereka jujur, dalam ucapan-ucapannya mereka jujur, lakana khairan lahum. Kalau mereka lakukan ini, maka khairullah kebaikan untuknya. Walakinnahum kadzabullah wa kana syarrul lahum. Akan tetapi orang-orang munafik itu, mereka berdusta kepada Allah, maka syarrul lahum. Allah dalam surat Al-Ahzab telah berfirman, وَيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُؤَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ وَيَتُوبَ عَلَيْهِمْ. Allah akan membalas orang-orang jujur karena kejujurannya, dan Allah akan mengazab orang-orang munafik kalau mengendaki, atau mereka apa bertobat, Allah berikan taubat kepada mereka. Padahal dzalika ala anna sidq amru azim wa annahu mahal jazaa' min Allah taala. Maka kata Syekh, ayat-ayat ini semua menunjukkan bahwa kejujuran adalah perkara besar. Dan dia, karena kejujuran itu akan mendapatkan jazak dari Allah subhanahu wa ta'ala. Akan mendapatkan balasan dari Allah. Akan mendapatkan balasan kebaikan. Idan alaina an nasduku alaina. Wa alaina an nakuna sadiqin. Wa alaina an nakuna suraha. Wa alaina an nukhfi amr. An ghairina mudahana aw mura'a. Kata Syekh, kalau kita sudah tahu bahwa kejujuran itu perkara besar, maka seharusnya kita harus jujur. Kita harus menjadikan diri kita orang yang jujur. Orang yang soraha, orang jelas terang-terangan, suka apa adanya. Jangan sampai kita tutup-tutupi diri kita dalam satu masalah kepada orang lain dalam rangka berpura-pura atau menipu orang. Alhamdulillah. Jangan suka kita berpura-pura dalam rangka menipu orang. Harus kita ajarkan kepada diri kita, kita latih diri kita untuk terus jujur. Kathiru minan nas iza huddisa an syai'in fa'alahu wa kana la yudri. Fa'alahu amla fa'innahu yuktib wa yakul ma fa'altu. Banyak dilakukan oleh manusia. Ketika dia menyampaikan suatu keadaan yang dia melakukannya, maka dia katakan berdusta mafa'altu. Dia mengatakan tidak melakukannya. Padahal dia melakukannya. Ini berdusta. Kata saya lima apa? Kenapa kamu berdusta? Atastahi min khalq. Watubariz al-khaliq bil-kadib. Apakah kamu malu terhadap makhluk sementara kamu melawan sang khalik dengan dusta? Kamu berani. Kepada manusia kamu malu, kepada sang khalik kamu melawannya dengan kedustaan. Qul sidq wala tuhammanaka ahad wa anta idha awadta nafsaka sidq. Fa innaka fi mustaqbal sawfa tuslih. Katakanlah dengan jujur. Jangan kau pedulikan seseorang. Kalau kau biasakan dirimu untuk berbuat jujur, maka fi mustaqbal kalian akan menjadi baik keadaannya. Kalau kita biasakan diri kita untuk jujur, terus kita latih diri kita untuk jujur, berkata jujur. Mungkin sekarang pahit, tetapi mustakbalnya di hari berikutnya, yang akan kalian dapatkan adalah kebaikan. Idza akhbarta bil kadzib, saufa taktum anin nas wa taktib alaihim. Kalau di hari ini kamu berdusta, kalian kabarkan kedustaan, kalian akan menutupinya dari manusia. Kalian akan berdusta lagi kepada mereka. Fa innaka saufa tastamil fi ghaibika. Kalian akan terus di dalam kesesatannya. Terus berbuat dusta, berbuat dusta, berbuat dusta. Kalau hari ini kalian berdusta, besok cari alasan untuk menutupi kedustaannya. Besoknya lagi cari alasan lagi untuk menutupi kedustaan yang kedua. Terus begitu. Kalian saufa tastami bi terus di atas kesesatan. Walakin idza sadaqta fa innaka tu'addilu masiraka wa manhajika. Kalau kalian jujur dalam berkata, jujur dalam berbuat, maka ini akan melatih, memperbaiki apa yang kalian jadi jalannya dan manhaj kalian. Pesan terakhir Syekh, fa'alaika bisidq fi ma laka wa fi ma alaik hatta takuna ma'as shadiqin alladziina amara Allah an takuna ma'ahum. Nasihat yang terakhir ini, fa'alaika bisidq, maka hendaknya kalian hendaknya menjadi orang yang jujur. Fi ma laka wa fi ma alaik. Entah itu dalam perkara yang kamu mendapatkan keuntungan dengan jujur itu, ataukah sesuatu yang memberatkan kalian ketika kalian jujur. Fa'alaika bisidq. Dalam kondisi kedua ini, tetap kita harus berbuat jujur. Sehingga, hatta takuna ma'as shadiqin. Sehingga kalian terus menjadi bersama orang yang jujur. Dalam kondisi menguntungkan atau kondisi yang memberatkan kita, kalau kita jujur, terus jujur, terus jujur, maka kita akan bersama, selalu bersama orang yang jujur. Dan inilah yang Allah perintahkan kepada kita. Agar kita bersama mereka, orang-orang yang jujur. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin ini sebagai pengantar dari bab Ustidh. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan diri kita ini beserta orang-orang jujur dan mampu berbuat jujur di dalam setiap keadaannya. Nas'alallah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.